Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina mayyadihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd zaman. La yustajabu laha kharij apa irobnya dari apa irobnya kharij apa irabnya kharij apa ris dorof kemudian sahih mudhaf ilaih kemudian misal berapa misal dari wajah dari ahsanta barakallahu fikum terus man kharij as-sahihi mithluhu alladhi lam ya'mal bi'ilmihi laysa bi'akilin kama abana Allah subhanahu wa ta'ala bi qawlihi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun la tanha an qulbin wa ta'tiya mithluhu arun 'alayka idza fa'alta 'alimun wa fi sahihi sahihaini min hadithi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta bi ajli yawmal qiyamati fayulqa kama yadurul himaru firroha fa ijtamu billahi ahlun nar fa yaquluna ya fulanu malikun apa bacanya ini Jack malaka Bala. Ayo. Apa irabnya Amirun? Apa Jid? Kuntu Amuru. Daim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan syarah baitnya Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala, yaitu berkaitan dengan amal terhadap ilmu yang sudah dipelajari. Mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Al-Imam Ibn Al-Wardi mengatakan, wa jamalul ilmi islahul amal. Ilmu itu akan bermanfaat ketika diamalkan. Ilmu itu akan bermanfaat ketika diamalkan. Qala Syekh Yahya hafizahullahu ta'ala, taulang, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazulu qadama abdin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadisnya Abu Barzah Nadlah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini, la tazulu qadama abdin, adalah hadisnya Abu Barzah Nadlah ibn Ubaid Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin, akan senantiasa kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak. La tazulu, tidak akan bergerak. Qadama mutsanna, nunnya dibuang karena nun adalah iwad dari tanwin ketika mudhaf, dan dia adalah iwad dari harokat ketika ada alif lam. Karena itu ketika ada alif lam, az-zaidani, al-babani, maka nunnya enggak dibuang. Tapi kenapa ketika mudhaf dibuang? Maka ini diperselisihkan oleh para nuhah. Pendapatnya si Bawai, bahwasanya nun yang ada pada musanna dan ada pada jamak mudhakar salim adalah gantian dari harokat dan gantian dari tanwin. Dan ada banyak perselisihan dalam masalah ini. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. Akan senantiasa tidak bergerak, atau akan senantiasa kedua kaki seorang hamba dalam keadaan tidak bergerak, tidak bergeser, pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Khisal jamak dari khoslah. Jadi seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser, akan senantiasa berada pada tempat berdirinya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menanyai tentang empat perkara. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, dalam dipakai untuk apa, dalam perkara apa ia afnah menghabiskan umur tersebut. Wa an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan juga ditanya tentang hartanya, di mana ia mencari harta tersebut, dari mana ia mencari harta tersebut, dan di dalam apa ia membelanjakan harta tersebut. Wa an ilmihi madza amila fih, yang keempat, karena yang kedua adalah dari mana mencari harta, yang ketiga dipakai untuk apa hartanya, dan yang keempat tentang ilmunya, karena ilmulah yang mendasari seluruh perkara-perkara tadi. Dia bisa menggunakan umur juga karena ilmu, dia bisa menggunakan harta, membelanjakan harta juga karena punya ilmu. Maka ditanya ilmunya, apa yang sudah ia amalkan dengan ilmu tersebut. Jadi setiap hamba ya ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang perkara-perkara ini. Karena itu kita meminta tolong kepada Allah untuk mengamalkan ilmu sebisa mungkin, semampu mungkin. Kita semua sudah belajar, kita semua sudah tahu itu halal, itu haram, itu enggak boleh, itu dosa, itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi betapa banyak hal-hal yang masih kita terjang. Demikian juga betapa banyak ketaatan-ketaatan yang enggak kita lakukan. Ini semua butuh istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa ilmu kita, dosa dari ilmu kita yang tidak kita amalkan, yang kita selisih, yang kita langgar. Ini seorang hamba amat butuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang sudah ia pelajari dan ia tidak berusaha mengamalkannya. Qala al-hadithu lahu turukun indal ajurri. Hadis ini memiliki beberapa jalan yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Ajurri Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain. Beberapa terjemah ini adalah faedah dari al-Akh Mus'ab hafizahullahu taala, karena beliau nawari untuk mencarikan beberapa biografi para a'immah karena tahu waktu saya sibuk. Maka ini semua adalah faedah dari beliau. Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain al-Imam al-Ajurri yang memiliki kitab syariah fi akhlaqil ulama, dalam kitab beliau akhlaqul ulama, wa fi muqaddimati ad-Darimi, dalam muqaddimah sunan ad-Darimi Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, ad-Darimi Uthman ibn Sa'id Abu Sa'id ad-Darimi, yasluhu biha lil-ihtijaj. Hadis ini memiliki beberapa jalan dalam kitab akhlaqul ulama dan juga dalam muqaddimah sunan ad-Darimi, yang dengannya hadis ini menjadi layak untuk dipakai sebagai hujjah. Layak untuk dipakai sebagai hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Bisa diceritakan. Bisa dijadikan sebagai nasihat. Adapun hadis do'if maka enggak boleh. Hadis yang do'if tidak layak untuk dijadikan sebagai hujjah. Wa thabata fi sahih Muslim, telah thabit dari dalam sahih Muslim. Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain, Imam Muslim namanya Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain. Min hadis Zaid ibn Arqam, dari hadisnya Zaid ibn Arqam, kunyahnya Abu Amr atau Abu Amir Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya meminta ilmu yang bermanfaat, bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat kemudian enggak punya ilmu sama sekali. Timbang duwe ilmu gak bermanfaat, palakan duwe ilmu sing gak bermanfaat, ngono? Tidak. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah permohonan kepada ilmu yang bermanfaat. Karena sama saja jahil, bodoh, tidak memiliki ilmu sama sekali itu juga buruk. Punya ilmu gak diamalkan juga buruk. Bodoh gak punya ilmu juga buruk, sama-sama buruk. Nanti akan insya Allah akan kita sebutkan kebodohan karena inat. Bodoh karena memang enggak tahu, sama bodoh karena enggak mau tahu, ini lain. Jahil itu ada jahil yang sifatnya ma'zur dan ada sifatnya jahil itu jahil inad. Dan itulah jahilnya para kufar dan musyrikin zaman dahulu sehingga mereka tidak mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala karena enggak mau tahu. Jadi bukan berarti Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat kemudian enggak punya ilmu sama sekali, enggak. Tapi enggak berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat maknanya adalah memohon ilmu yang bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, tidak tenang, selalu dihantui oleh waswas. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang enggak pernah kenyang. Tidak pernah merasa puas. Selalu tamak, rakus terhadap dunia. Ini menjadikan hati enggak khusyuk. Ini menjadikan hati enggak khusyuk. Kemudian yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kalau ini sudah enggak dikabulkan, maka semua ucapan yang sebelumnya enggak dikabulkan semua. Pentingnya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah doa kita enggak dikabulkan oleh Allah, terus apalagi senjata kita? Karena satu-satunya senjata seorang hamba adalah doa kepada Allah karena hamba itu lemah. Ia cuma punya Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hanya punya Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tapi yang mengajarkan itu hanyalah kesulitan. Karena itu masa-masa sulit. kondisi-kondisi yang membuat seorang hamba terdesak, itu akan mengajarkan bahwasannya sejatinya seorang hamba tidaklah memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah punya siapa-siapa kecuali punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah terdesak, ketika orang sudah kepepet, ketika orang sudah dalam kesulitan, ia baru tahu ternyata ia tidak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam keadaan longgar, hamba itu merasa punya apa-apa, merasa kuat, merasa bisa ketika ia longgar. Tapi ketika ia kesulitan, ia akan baru sadar sejatinya ia tidak memiliki, tidak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau satu-satunya harapan, satu-satunya tempat untuk menggantungkan cita-cita ini sudah tertutup, doa kita enggak dikabulkan, terus ape opo hamba iki? Karena doa adalah silahul mukmin, doa adalah senjata seorang mukmin yang paling ampuh. Kalau seorang sudah doanya sudah enggak dikabulkan oleh Allah, terus apa maneh terusan? Wa thabata an ghairi Zaid bin Arqam kharij as-sahih mithluhu, dan telah sabit dari selain sahabat Zaid bin Arqam di luar as-sahih, maksudnya di luar sahih Bukhari dan di luar sahih Muslim. As-sahih alif lam di sini lil ahad, yaitu as-sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam. Kalau di selain sahih, maka ada dari beberapa sahabat, di antaranya dari Anas bin Malik. Inda Ibn Hibban, dan juga dari hadisnya Abu Hurairah, Inda bin Majah, dan juga dari hadis beberapa sahabat yang lain. Jadi saya mengatakan hadis ini sabit juga dari selain Zaid bin Arqam di luar sahihain, yaitu hadisnya Anas, riwayatnya Imam Ibn Hibban, dan juga hadisnya Abu Hurairah, Inda bin Majah. Karena itu ikhwah, pentingnya ilmu untuk diamalkan. Qala alladhi lam ya'mal bi ilmihi laisa bi aqilin. Seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia tidaklah berakal. Asy-Syaikh Yahya di sini beranjak kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu seorang dai. Asy-Syaikh Yahya di sini beranjak kepada tingkatan yang lebih tinggi, karena kemarin kita sebutkan tingkatan yang paling rendah adalah al-ilm, mencari ilmu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah beramal. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah berdakwah. Kemudian tingkatan yang keempat adalah bersabar di atas perkara tersebut. Itulah sudah bekal untuk mati. Kalau sudah mapan, ilmunya mapan, amalannya sudah mapan, dakwahnya sudah mapan, tinggal gandoli. Wes kare iku wae nanti pol noe. Illal ladina amanu, mengharuskan al-ilm, wa amilus sholihat, wa tawasaw bil haq. Kalau sudah bisa tawasau bil haq, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan, sudah wa tawasau bis sabr, wis iku wae nang dipolno, iku wae nang digandoli. Paham? Tingkatan keempat tinggal mempertahankan apa yang sudah ada itu saja. Jadi ilmu, amal, dakwah, wis sabar di atas itu, sudah. Itulah sudah seorang sudah selesai levelnya. Kalau sudah selesai semua level itu, wes, itu sudah berarti sudah saatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Asy-Syaikh di sini menggunakan dalil. Karena dalil ini, ayat ini adalah bagi orang yang memerintahkan atau seorang dai. Tapi kenapa Asy-Syaikh di sini mengatakan alladzi lam ya'mal bi ilmihi, tingkatan kedua, padahal ayatnya tingkatan ketiga? Siapa yang bisa jawab? Ayat ini adalah untuk marhala yang ketiga. Atamurunan nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebajikan? Watansauna anfusakum, dalam keadaan kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca Alkitab. Afala taqilun, apakah tidakkah kalian itu berakal? Ini dikarenakan, wallahualam, karena tidak bisa seorang itu hanya berhenti pada marhalah kedua. Kalau sudah belajar, ya harus mengamalkan. Kalau sudah harus mengamalkan, ya harus mendakwahkan. Mau sampai dipek dhewe ilmune. Makanya wis kadung isan. Sudah terlanjur, enggak bisa kalian mundur. Kalian sudah masuk ke ilmu, harus masuk ke amalan. Kalau sudah masuk ke amalan, ya harus mendakwahkan. Karena enggak mungkin ilmu itu diambil sendiri. Disembunyikan. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi gelem enggak gelem wis kadung. Ya harus dilakoni kabeh level iku piye wis kadung. Sudah terlanjur gimana? Kita sudah terlanjur. Kita sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mempelajari ilmu. Walhamdulillah. Wal fadlu minallah. Maka harus mau enggak mau harus diamalkan. Enggak bisa mundur. Piye carane mundur? Kalau sudah mengamalkan, maka harus mendakwahkan. Enggak bisa mundur, enggak bisa enggak. Harus mau enggak mau harus dakwah. Kalau sudah mendakwahkan, maka harus bersabar di atas itu. Dan semakin naik levelnya, semakin berat ujian dan juga semakin berat dosanya kalau mundur. Wis dakwah, terus mundur ngono. Wayo. Tambah gede dosane. Karena itu dakwah berat. Karena itu alladzi lam ya'mal bi ilmihi laisa bi aqilin, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia tidaklah seorang, bukanlah seorang yang berakal. Kama abana Allah Subhanahu wa taala bi qouli, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ata'murunan nasa bil birri, apakah kalian, ini adalah celaan Allah Subhanahu wa taala kepada Yahud. Orang-orang Yahudi, mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tapi disembunyikan, diselewengkan, dipakai untuk makan, dipakai untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ilmu itu dipakai untuk menjaga agama Allah, malah dipakai untuk memerangi agama Allah. Maka ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahud bahwasanya mereka enggak berakal. Afala taqilun? Atamuruna an-nasa bil birri? Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan? Sementara watan sauna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, dan dari sini juga bisa diambil bagi seorang yang berilmu. Antum tatluna al-kitab, padahal kalian bisa membaca Alkitab, kalian siang malam membaca ilmu, mendapatkan ilmu. Kenapa seperti itu bisa sampai terjadi? Afala taqilun, tidakkah kalian itu berakal? Ini adalah celaan bagi orang yang memerintahkan manusia, tapi ia melupakan. Dan sauna di sini adalah meninggalkan, sengaja melalaikan. Kemudian enak-enakan hanya memerintahkan manusia, kemudian dirinya sendiri enggak dia berikan pendidikan. Ini tidak berakal. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala mentaklik ayat ini, "Ainal haya? Ainal akal? Mana akal kalian? Mana rasa malu kalian?" Jadi ini adalah marhalah ketiga bagi seorang dai. Dan kita semua sudah berada pada atau menyongsong marhalah ini. Kita sudah belajar, maka kita juga harus mengamalkan. Dan kita juga harus mendakwahkan. Dan kita harus bersabar. Ini enggak bisa mundur. Kita sudah mengambil langkah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hidayah berupa hidayatul irsyad. Maka mau enggak mau ini harus dijalankan. Karena itu ikhwah, berat sekali amanah seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian belum merasakan ini, bagaimana rasanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sakitnya, bagaimana malunya ketika seorang menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan tersebut? Bagaimana rasanya ketika melarang dari keburukan tapi dia sendiri menerjang keburukan tersebut? Suatu saat insya Allah kalian akan merasakan itu, betapa beratnya amanah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya memantaskan diri, menjadikan berusaha dirinya sebagai seorang yang pantas. Kalau di hadapan manusia gampang, mantes nawak di ngarepe manusia itu gampang pol. Yang sulit itu memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sulit. Iku sing gara-gara wong galau ya iku. Itu yang bikin seorang ngeluh, itu yang bikin seorang pusing. Bagaimana caranya memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau cuma memantaskan di hadapan manusia, gampang sekali itu. Tapi yang sulit adalah memantaskan diri di hadapan Allah. Betapa terbakarnya jiwa ketika seorang memerintahkan kebaikan tapi dia sendiri enggak mengamalkannya. Kobong rasanya awak itu. Kalau sampean nanti kalau sudah pernah berdakwah, nanti akan merasakan. Karena bagaimanapun juga seorang pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Pasti akan melanggar ucapannya. Dan ini sebagai ujian ya, ikhwah. Ini sebagai ujian. Dan apa yang ada dalam unek-unek saya, ternyata juga Al-Ustaz Abu Fawwaz juga curhat. Kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setiap memerintahkan sesuatu, setiap mengatakan sesuatu, engko lak ono ujiane ndek bab iku. Bener. Ketika kita mengamalkan sesuatu, ternyata nanti Allah Subhanahu wa taala menguji di situ. Lek kono iku. Ternyata yang saya pikirkan juga, ternyata beliau juga mengeluhkan hal yang sama. Pasti ada ujiannya di situ. Karena itu yang terberat, itu bukan ngomongnya, bukan menyampaikannya. Menyampaikan itu sepele sekali. Yang berat itu bagaimana memposisikan diri untuk sebagai seorang yang pantas ketika mengomong, ketika menyerukan kebaikan, itu yang paling abot. Karena seorang, setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya sendiri. Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seorang bercuma berkata begitu saja, diuji, diuji. Itu ya ikhwah, itu yang membuat berat. Bagaimana rasanya, bagaimana malunya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malu kepada manusia itu bisa ditutupi, malu kepada Allah itu enggak bisa ditutupi. Itulah yang merajut jaring-jaring keputusasaan bagi para dai ila Allah Subhanahu wa taala ketika mereka harus melanggar ucapan mereka sendiri dan harus malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berat. Qala la tanha an khuluqin la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Ini adalah ucapannya dinisbahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali. Ucapan yang masyhur dalam ilmu-ilmu nahwu. Janganlah kamu melarang dari suatu perangai. Wa ta'ti wawu di sini bisa dijadikan tiga aujuh. Tapi yang paling rajih wawu di sini adalah ma'iyah. Dan di sana ada an yang mahdhufah wa anta tiya mithlahu. Janganlah kamu melarang dari suatu perangai bersama dengan kamu melanggar, bersama dengan kamu mendatangi yang semisalnya. Jadi jangan mendatangkan dalam satu kesempatan melarang tapi juga melanggar sendiri, melarang tapi juga melakukan sendiri, itu loh. Bisa juga watakti majzum juga bisa, atau ataf juga bisa, tapi yang paling rajih adalah wawu ma'iyah. Karena itu di watakti'ah, karena ada an yang mahdhuf. La tanha'an khuluqin watakti'ah mithlahu. Janganlah kamu melarang dari suatu perangai bersama saat itu juga kamu melakukan yang semisalnya. Arun alaika, sangat berdosa atas kamu. Idza fa'alta, jika kamu lakukan. Azimu, azim adalah na'at dari arun. Dosanya sangat besar. Dan ini ada beberapa bait syair sebelumnya, yaitu dari Abu Aswad Ad-Du'ali yang berbunyi, ya ayyuhar rajulu al-muallima ghairahu halla li nafsika kana dhat ta'limu tasifud dawa'a lidhisiqami wadidona kaima yasiha bihi wa anta sakimu wa naraka tuslihu birrasyadi ukulana abadan wa anta minar rasyadi adimu. Kemudian baru la tanha'an khuluqin wa ta'diya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Wabda' bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idza intahat anhu fa anta hakimu fa hunaka yuqbalu ma wa'adta wa yuktada bil ilmi minka wa yanfa'u ta'limu. Abu Aswad Ad-Duali menasihatkan, ya ayyuhar rajul, wahai seorang al-muallima ghairahu, yang mengajarkan. Al-muallima ini sebagai badal dari munada, dari mahalnya munada, makanya di nasab. Wa illa ar-rajul di situ sebagai badal dari ayyuha, makanya marfu. Ya ayyuhar rajulu al-muallima ghairahu, yang mengajarkan kepada orang lain. Halali nafsika. Kenapa? Hendaknya untuk dirimu sendiri. Kana dat ta'limu, pelajaran tersebut. Tasifud dawa, engkau mensifatkan, engkau menyebutkan obat. Lidis siqami walidona, bagi orang yang berpenyakit, bagi orang yang kesakitan. Kaima yasiha, supaya dia sembuh dengan obat tersebut. Tapi kamu sendiri sakit. Wa anta sakimu. Wa naraka tuslihu birrasyadi ukuluna, dan kami melihat engkau memperbaiki dengan kebaikan akal-akal kami. Abadan wa anta minar rasyadi adimu, padahal kamu sendiri dari ar-rasyad, dari kebaikan ini adim, jauh, jauh tungku dari apa pepatahnya itu, jauh tungku dari panggang, jadi jauh panggang dari api. La tanha'an khuluqin wa ta'diya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Wabda' binafsika, dan mulailah dengan dirimu sendiri. Fanhaha an ghayyiha, laranglah ia dari keburukannya. Faidan tahaj, apabila dirimu sendiri sudah bisa berhenti dari keburukan tersebut. Fa anta hakimu, maka kamu baru menjadi seorang yang memiliki hikmah. Fahunaka yukbalu ma wa'atta, pada saat itulah nasihat-nasihatmu akan didengar, akan diterima. Wa yuktada bil ilmi minka, dan akan dijadikan sebagai panutan ilmu darimu, dan akan bermanfaat taklim. Karena itu ikhwah, bagi seorang yang ingin, bagi seorang yang mengajak kepada orang lain, hendaknya mengamalkan, berusaha mengamalkan terlebih dahulu. Jangan kemudian hanya menyuruh kepada orang lain tapi dia sama sekali enggak berusaha. Ini yang dicela oleh ayat ini. Wa tansauna, enggak ada usaha sama sekali. Dilalekno dhewe awake. Ini yang madzmum. Adapun seorang yang sudah berusaha, wis direm tentekan sampai rime kobong kabeh, sampean kampas-kampas entek kabeh, entek ge ngrem awake dhewe. Kemudian masih terjatuh, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Tapi yang tercela adalah orang yang enggak mau berusaha, menjadikan ilmu cuma sebagai baju, menjadikan ilmu cuma sebagai pakaian, menjadikan ilmu cuma sebagai sarana untuk mencari makan. Ini yang tercela. Sebagaimana orang-orang Yahud, mereka mengambil makan dari ilmunya, tidak untuk diambil manfaatnya. Itu ikhwah. Qala fi sahihain, di dalam sahihain, min hadithi Usamah bin Zaid, dari hadithnya Usamah bin Zaid bin Harithah Abu Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Perhatikan hadis ini, hadis yang sangat mengerikan. Yu'da birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan dengan seorang laki-laki pada hari kiamat. Ar-rajul yashmalu an-nisa, juga bagi wanita juga. Pada hari kiamat. Fayulqa finnar, kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Fatan daliku akta bubatnihi, kemudian indalako yang daliku, artinya insobbah, tumpah, brodol. Aktabu jamak dari kotab, artinya jeroan. Jeroan yang ada di dalam perutnya. Aktab jamak dari kotab, artinya am'a, usus. ususnya tumpah, ususnya terburai. Fayaduru biha, maka orang tersebut berputar-putar di neraka gara-gara ususnya kecantol tadi, gara-gara ususnya tumpah. Kama yaduru himaru firraha, sebagaimana himar itu berputar pada gilingan. Dahulu arroha itu adalah gilingan pakai batu, dan cara mengoperasikannya itu pakai hewan muter giling. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka penduduk neraka berkumpul kepadanya. Di sini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti himar, ini adalah celaan. Karena orang yang memiliki ilmu dan dia tidak berusaha mengamalkannya, ini tidak lebih dari himar. Himar adalah sering dipakai oleh orang Arab untuk seorang yang tidak berpikir, tidak memiliki akal. Fayaqulun, maka penduduk neraka berkumpul kepada dia dan mereka bertanya, ya fulan, malak, wahai fulan, ngapain kamu? Kenapa kamu seperti ini? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah kamu dulu orang yang memerintahkan kebaikan dan kau melarang dari kemungkaran? Fayaqulu, maka dia mengatakan, bala, ya betul. Kuntu amuru bil ma'ruf, aku dulu memerintahkan dengan kebaikan. Wala ati, tapi aku enggak mendatanginya. Aku sendiri enggak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa ati, dan saya dahulu melarang dari kemungkaran, tapi saya sendiri menerjangnya. Ini ekwa ancaman yang sangat pedih. Kalau seorang dai, seorang yang mengajarkan kebaikan, kalau lihat, kalau mendengar, kalau membaca hadis-hadis tentang keutamaan berdakwah, keutamaan menyampaikan kebaikan, ya seneng. Ikan-ikan akan memintakan ampunan, ikan-ikan yang di lautan, sampai ikan-ikan di lautan memintakan ampun bagi dia, mendoakan bagi dia, ya seneng. Tapi ini mau cokok yang ini yang greges. Seorang dai kalau membaca hadis-hadis seperti ini, ya sawanen. Tahu sawanen? Sawan itu takut sampai sakit itu loh. Gara-gara baca hadis seperti ini. Piye ini apa dia sendiri melanggar? Terus piye terusan? Iya, kalau kita cuma membaca hadis-hadis keutamaan ilmu, semangat, ayo belajar. Dakwah. Lah ini kayak ini. Kalau sudah seperti ini. Apanya apa gak sawanan? Makanya ikhwah, kalau belum merasakan itu memang kayak enak-enak wae, gampang kok ngajar, belajar. Sing ngrasakno iki sing kemeng. Bagaimana cara mengendalikan diri, membawa dirinya sendiri supaya tidak hancur, iki masyaallah abote pol. Itu berat sekali. Karena ikhwah, ini sebagai nasihat bagi kita semua, sampai nanti insyaallah akan menjadi para dai. Para thullabul ilm akan mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, maka semoga hadis ini bisa menjadi pelupuk, menjadi selalu terngiang di dalam telinga kita, menjadi cendera mata kita, bahwasanya seorang yang mengamal, yang menyerukan kepada kebaikan, ia hendaknya berusaha untuk mengamalkannya. Dan seorang yang melarang dari keburukan, hendaknya ia juga berusaha untuk meninggalkannya. Makanya ini berat. Inilah derita, inilah polemik, inilah kekalutan hati dari orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir. Mereka takut akan diancam dengan hadis ini. Itulah menjadikan kemelut panjang. Sehingga tidur-tidur mereka tak lagi nyenyak. Karena terhasut oleh pikiran mereka. Khawatir jika seandainya mereka tidak mampu menjalankan amanah ini, ikhwah. Karena itu ikhwah, dakwah kepada Allah adalah amanah yang sangat berat. Tidak akan bisa merasakannya kecuali orang yang sudah berdakwah kepada Allah. Antum kira gampang duduk di kursi ini? Gua kira gampang. Amanahnya berat ya ikhwah, amanahnya berat. Kalau yang enggak tahu, enggak merasakan, nampaknya enak saja, enak ngaji, rina wengi ngaji, ngajari orang. Coba kalau membaca hadis seperti ini. Dan kita semua ibaratnya seorang dai itu sudah berada, tiba-tiba saja dia berada di tengah-tengah gunung. Mau turun akan hancur, mau naik berat. Piye terusan? Tapi ya seperti itu. Kalau seorang itu berhasil, seorang dai, seorang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan, kalau berhasil, yang ngono padha wae, sama, pahalanya juga sangat besar, menjadi orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Tapi nek gagal yo, padha wae rugine wake. Seperti orang berdagang itu loh. Kalau mau untung yang besar, mau untung miliaran rupiah, ya harus siap resiko yang besar juga. Makanya ini adalah polemik ya ikhwah, ini adalah polemik. Dan sampai nanti juga akan merasakan ini. Bagaimana rasanya memikul amanah dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya hargai gurumu. Seorang yang memikul dakwah itu berat. Melarat. Siang malam terbebani dengan pikiran-pikiran, belum lagi pikiran masalah-masalah kalau ada yang perlu diselesaikan. Telepon dari sana sini meminta solusi, meminta jawaban. Karena itu ikhwah hargai. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Ibaratnya seorang berada di tengah gunung tadi. Mau naik itu sudah berat, mau turun malah hancur. Karena itu kalaulah bukan karena husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya wis kudu mundur wong iku. Bener? Kalau sudah dakwah, membawa amanah dakwah berat, tanggung jawab besar. Iki nek gak besar bener-bener husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, wis kudu mundur. Karena beratnya tanggung jawab. Sampai-sampai enggak tahu kita ini mau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mau diangkat. Sampai enggak ngerti loh sampean. Berada pada tanggung jawab, kita berada dalam halaqah ilmu seperti ini. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, diberikan hidayatul irsyad untuk bisa mempelajari agamanya. Ini kita enggak tahu, ini kita mau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mau diangkat derajat kita. Karena resikonya sama. Sampai berada di tengah-tengah sebagai seorang talibul ilmi. Kalau maju, kalau naik akan berhasil. Kalau turun, hancurnya gak karu-karuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fajbahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb." Bahkan seorang kalau mundur dari ilmu ibaratnya seperti anjing, kata Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Karena itu ikhwah berat sekali amanah ilmu. Amanah dakwah itu adalah berat. Tidak akan bisa merasakannya kecuali orang yang sudah memikulnya. Ya kalau membahas hadis-hadis yang menjelaskan keutamaannya ya enak. Kalau membaca hadis-hadis yang membacakan, yang menyebutkan tentang ancaman-ancamannya, sangat menakutkan. Terus bagaimana? Apa langkah kita selanjutnya? Milih mundur atau maju? Dan kalian berada di tengah-tengah sudah. Milih bagaimana? Kalau kalian mundur dari ilmu ini, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sudah menunggu. Kalau kalian maju, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menanti. Maka tidak ada pilihan lain selain bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta tolong untuk maju. Wis iku tak pilihane sak ono meneh. Paham? Tehwa. Apa mundur gak iso? Apa maju abot? Enggak ada pilihan lain selain memilih untuk maju dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan. Di sana ada kisahnya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, ucapan beliau dalam surat Hud wa ma in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidaklah aku menginginkan kecuali islah, memperbaiki. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakuman in uridu illa al-islaha mastata'tu. Tidaklah aku menginginkan kecuali islah untuk memperbaiki semampu saya. Pertama adalah sesuai dengan hasbul istita'ah, seorang berusaha semampu mungkin. Rime kobong tukono rimene. Aja-aja mandek. Satu rim hancur, belikan rim lagi untuk menahan hawa nafsumu. Terus cari, terus bendunglah jiwamu. Jangan pernah merasa putus asa, gitu. Itu namanya semampunya. Wa ma taufiqi illa billah, kemudian menggantungkan. Tidaklah bisa memberi taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kemudian tawakal. Wes gak ana meneh pilihane gak tawakal. Kemudian yang terakhir, wa ilaihi unib, nek ana dosane, nek ana kurange, nek ana cacate, nek ana kekurangannya, kita hanya bisa mampu. Kita hanya bisa meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes iku tok kana dalan liyo. Itulah ucapannya Nabi Syuaib. Jadikanlah bekal untuk perjalananmu nanti. Kamu sebagai seorang thalibul ilm, kamu harus mengamalkan ilmumu dan kamu harus mendakwahkan ilmumu. Itulah ucapannya Nabi Syuaib, jadikan sebagai bekalmu nanti. Berusaha semampu mungkin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat atas kekurangan-kekurangan yang telah ada. Itu wis, enggak ada yang lain. Makanya enggak sepele, enggak gampang menjadi seorang dai. Itu berat. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun?" Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengatakan apa-apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maktan, sungguh besar. Maktan sebagai tamyiz, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Antakulu sebagai fa'il dari kaburo, sungguh amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala keberadaan kalian itu mengatakan apa-apa yang tidak kalian perbuat. Jadi di dalam hadis Usama bin Zaid juga tadi, bahayanya seorang yang menyuruh kepada kebaikan tapi dia sendiri melanggar, dia sendiri tidak mengamalkan, dan melarang dari keburukan tapi dia sendiri menerjang. Dan di sini juga ada sebuah titik yang cukup tersembunyi, bahwasanya fayajtami ulahi ahlun nar, ternyata kawan-kawannya yang mendengar juga sama di neraka. Padha wae, apan gak diamalno. Sing ngongkon ya apan gak diamalno ya berbahaya yang mendengarkan. Dan tidak diamalkan juga berbahaya, lihat. Bukankah kamu dulu yang memerintahkan kan roh berarti? Sak kancane padha wae. Yang mendengar dan juga yang berbicara, kalau tidak berusaha mengamalkan juga sama, semuanya menjadi penduduk ahlun nar, menjadi penduduk neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya. Karena itu perkara ilmu adalah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain selain untuk melanjutkan perjuangan ini dan terus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza maktun kabirun, ini adalah kemurkaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal idza kana asyan ayatrukul amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Apakah apabila seorang, dia itu adalah seorang ahli maksiat atau seorang yang bermaksiat, apakah kemudian meninggalkan untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran? La yatruk, kata saya, ojo padha wae. Walaupun kamu banyak dosa, walaupun kamu banyak kekurangan, tetap kewajibanmu untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Makanya ini saya nasihatkan kepada anak-anak juga, walaupun kamu sendiri masih penuh kekurangan, tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sama kawan. Lihat kawannya nakal, dinasihati. Lihat kawannya melakukan kesalahan, dinasihati. Kalau kamu enggak nasihati, kamu dosanya dua, dosa maksiatmu sendiri dan dosa kamu tidak mengingkari kemungkaran. Qala la yadruk hatta la yatadha'afa 'alaihil itsmu. Jangan sampai ia meninggalkan. Supaya dosanya tidak membesar, membengkak dua kali lipat tadha'af. Wa mimma dzakarahu Ibnu Nahas, dan termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Nahas Abu Ja'far Ahmad Ibnu Muhammad Imam ahli lughah Ibnu Nahas fi kitabih Tambihul Ghafilin, Tambihul Ghafilin, annahu yajibu ala syarabatil khamr, para peminum, bukan surba, ala syarabatil khamr, para peminum, wajib bagi para peminum, an yungkira ba'duhum ala ba'd, masing-masing di antara mereka harus mengingkari kepada yang lain, padahal padha pemabuke. Tetap wajib untuk mengingkari kemungkaran. Walau sakata ya'samu ala ikrarihi al-munkara. Seandainya dia enggak mengingkari, maka dia akan berdosa karena dia membiarkan kemungkaran. Wa huwa qadirun alal ingkar, dan sementara dia juga mampu mengingkari, ma ithmihi ala fi'lil munkar, ditambah dengan dosanya sendiri melakukan kemungkaran. Jadi masih padha-padha nyekel botol ini, tetap harus mengingkari. Tapi jangan guyon, ngingkarin temenan. Ayo tobat kita, gitu toh. Jangan guyonan, kalau guyonan ah tobat, tapi dia sendiri malah ngece, ini istihza. Sebagaimana kita pelajari dulu di Jamil Ulum, tobat dalam ketika melakukan maksiat. Tapi benar-benar ngajak kepada kebaikan, ayo tobat yuk, engko ayo tobat, mosok kok nginangine wae cah, ngono lho. Paham? Jadi walaupun sama-sama melakukan kemungkaran, hendaknya tetap mengingkari kemungkaran. Demikian juga ya, orang yang enggak tahu, karena tahu amanah ilmu tadi segitu besarnya, terus wes nek ngono enggak usah belajar wae, piye? Timbang kok belajar ngerti. Nek ngerti dosa. Kak diamal no dosa, kak di dakwah no dosa. Apalah gak usah ngaji wae, piye? Piye lek? Gimana jar? Daripada nanti kita tahu harus diamalkan dan dosanya nanti besar, ayo podo-podo gak usah ngerti wae, gak usah belajar wae, piye? Maka kalau seorang sengaja tidak mau belajar, ini dosanya malah lebih parah, karena itu adalah i'rad, inad. Dan itulah dosanya para kufar dan musyrikin zaman dahulu. Mereka enggak mau menyambut. Sama saja, maka ini prano pilihan liya wis toh. Apa milih ngondi jal? Maju nabrak, mundur alot, nganan keserempet, ngiri kecegur. Apa nang disampaikan? Karena pilihan lain kecuali naik kepada Allah Subhanahu wa taala minta tolong wis iku toh. Maju nabrak, mundur alot, nganan keserempet, ngiri kecekur. Ayo milih nanti. Milih kemana? Kamu gak mau belajar juga kamu dapat dosa. Belajar gak kamu amalkan juga dapat dosa. Didakwahkan gak diamalkan juga tambah besar dosanya. Terus apa milih nanti? Tidak ada pilihan lain selain meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu maju sendiri enggak akan bisa. Kamu berusaha mengamalkan sendiri enggak akan bisa kalau enggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita mempelajari ilmu kecil. Tapi kenapa kita enggak bisa mengamalkan? Satu alasannya, karena kita lupa enggak minta tolong pada Allah. Ikut tok muan. Kalau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, iso wis to insyaallah iso. Dan ini juga ya ikhwah, bedanya orang zaman dahulu, orang bedanya orang yang bertaubat. Orang kalau bertaubat, mereka mencari ilmu, langsung diamalkan. Mereka butuh. Dan ini kecil-kecil ini, gak ditekankan ikhlas, gak ditekankan untuk beramal dengan ilmu. Wong kecil belajar, kepeksa, iso untuk gak belajar. Iya toh? Iso untuk gak belajar. Jadi bagaimana bisa mengamalkan ilmu, sementara sejak kecil udah terpaksa. Makanya kita mendidik anak-anak kita juga jangan dengan keterpaksaan. Kita ajari mereka, kita sukakan, kita cintakan mereka kepada ilmu. Kalau sejak kecil dipaksa dengan ilmu, maka ketika dia dewasa ditinggal ilmu, enggak diamalno. Itulah salah satu sebab kenapa ilmu itu enggak diamalkan. Ketika mencarinya enggak ikhlas, ketika dia enggak suka ilmu, Tapi karena keadaan orang tua sudah memaksa untuk belajar, akhirnya ya gelem gak gelem, ketika dia bisa lepas, ilmunya dibuang. Itu, makanya pentingnya untuk mengajarkan ikhlas, dan supaya anak-anak itu cinta dengan ilmu mereka. Kalau orang-orang yang belajar karena taubat, karena dulunya bajingan, lihat, ilmu itu langsung disenangi pol, ilmu itu langsung disukai, ilmu langsung diamalkan, karena memang mereka belajarnya karena butuh. Adapun kalau yang belajarnya karena terpaksa, dipaksa orang tuanya, ini nanti bahaya. Ya, jangan terpaksa dalam belajar. Nanti kalau ketika kalian gak ada yang memaksa, ilmu itu kalian buang. Makanya sejak sekarang diatur lagi niatnya dalam belajar, harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, jangan ada keterpaksaan. Baik terpaksa oleh orang tua ataupun guru, ini bahaya. Ketika kalian nanti lepas, ketika kalian mendapatkan celah untuk meninggalkan ilmu, ilmu kalian sia-siakan, kalian buang begitu saja, dan itu menjadi malapetaka. Gimana cara? Pilihannya sudah terlanjur sulit, maka harus satu-satunya harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, sebab-sebab kita bisa beramal. Insya Allah tema berikutnya, kiat-kiat agar kita bisa beramal. Bagaimana caranya biar bisa mengamalkan ilmu. Salah satunya adalah dengan terus mengatakan kebenaran. Karena dengan mengatakan kebenaran, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hati kita. Wis to elek-elek wis to unekno wae sing bener iku. Sa elek-elek awakmu, sejelek-jeleknya dirimu, katakan terus kebenaran itu. Siapa tahu, dan kita enggak tahu kapan kebenaran itu akan menyentuh kerelung hati kita. Unekno wae wis to. Jangan mundur. Katakan terus, berusaha terus. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayahnya. Itu ikhwah, terkait dengan tema yang sangat mengerikan ini, yaitu melanggar amalan, melanggar ilmu. Dan sedikit banyak kita pasti akan melanggar ilmu kita, karena enggak mungkin seorang mampu mengamalkan seluruh ilmunya. Mampu semua ilmu diamalkan? Enggak bisa. Makanya para ulama mengatakan, tidaklah aku bandingkan ucapanku dengan amalanku kecuali saya merasa saya ini munafik. Itu para salaf. Tidaklah aku bandingkan antara ucapanku dengan perbuatanku kecuali saya itu merasa munafik. Dan ini seharusnya seseorang jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa tinggi. Hendaknya seorang selalu merasa dengan aib dan cacat yang ada pada dirinya. Al-Imam Ibnu Qayyim memiliki faedah yang sangat bagus, bahwasannya sebab segala keburukan seorang hamba adalah kembali kepada perasaan bisa dalam dirinya, dan sebab segala kebaikan adalah kembali kepada selalu melihat dirinya itu penuh dengan cacat, penuh dengan aib, sehingga dia terus bisa memperbaiki diri. Kalau seorang merasa bangga, seorang merasa bisa, seorang merasa sempurna dengan dirinya sendiri, maka ia akan hancur. Tapi kalau seorang merasa banyak dosa, banyak aib, banyak cacat, karena keutamaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hamba itu adalah tempatnya keburukan, maka dengan itu ia bisa memperbaiki diri. Ini ikhwah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.